Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن خير الهدي كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام رحمني ورحمكم الله. Kita teruskan kembali pembahasan kita, kitab As-Siyam, dari kitab Bulughul Maram lil Hafiz Ibn Hajar rahmatullahi ta'ala alaih. Dan yang terakhir kita bahas yaitu hadith Aisyah dan juga hadith Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Nabi SAW kana yusbihu junuban min jima' thumma yaghtasilu wa yasum, mutafakun alaih. Wazada Muslim fi hadits Ummi Salamah wa la yaqdi. Pembahasan yang kita bahas yaitu bahwa Nabi SAW pernah memasuki waktu pagi, beliau dalam keadaan junub, menjima, kemudian beliau mandi, kemudian berpuasa. Ini dalil bahwa diperbolehkan seseorang untuk mengakhirkan mandi janabah walaupun telah terbit fajar, bahwa jais. Kemudian setelah itu berpuasa dan puasanya sahih. Dan kita bahas juga hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Nabi saw mengatakan, "Man mata wa alaihi siyam soma anhu waliyuhu." Muttafaqun alaih. Barang siapa yang meninggal dan dia punya hutang puasa, soma anhu waliyuhu, maka dipuasakan oleh walinya. Nah, dan wali di sini yaitu kullu qarib, orang-orang yang terdekat. Wal murad bil wali huwa al qarib, orang-orang yang terdekat. Dan jumhur ulama mengatakan bahwa al amr di sini mahmul ala istihbab. Perintah di sini yaitu bukan perintah yang diwajibkan, tapi ala istihbab. Nah, disunahkan walinya untuk mempuasakan, membayar puasa bagi saudaranya yang meninggal dan dia punya hutang. Dan puasa di sini puasa yang umum, puasa yang wajib, puasa nazar ataupun puasa Ramadan. Nah, dan yang dibayarkan di sini yaitu orang yang meninggal dan ada waktu baginya untuk membayar, kemudian dia belum sempat untuk membayar, maka di sini soma'an waliyuhu. Sedangkan seorang yang meninggal dan belum ada waktu baginya untuk membayar, mengqadha, seperti dia meninggal pada bulan Ramadan, dia tidak berpuasa satu pekan, kemudian meninggal pada bulan Ramadan, dan di sini tidak dipuasakan oleh walinya karena dia belum ada kesempatan untuk mengqadanya. Qala rahimahullahu taala, Babu shaumi tatawwu wa man nuhiya an shaumihi. Sekarang kita akan masuk ke bab yang baru, yaitu bab puasa sunnah. Wa man nuhiya an shaumihi, dan juga puasa-puasa yang dilarang. Di sini musannif rahimahullah taala akan menyebutkan puasa-puasa sunnah dan juga puasa-puasa yang dilarang. Puasa sunnah adalah merupakan puasa yang di sana terdapat pahala seseorang apabila mengerjakannya, dan puasa sunnah itu lumayan cukup banyak sebagaimana nanti kita akan sebutkan. Bahkan sebagaimana pembahasan yang di awal kita bahas dalam hadis qudsi, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan as-siyamu li wa ana ajzi bih, bahwa berpuasa adalah untukku dan aku sendiri yang akan memberikan pahala. Pahala yang berlipat-lipat. Dan puasa di sini yaitu baik puasa wajib ataupun puasa sunnah masuk kepadanya. Baik puasa sunnah ataupun puasa yang wajib. Bahkan orang-orang yang dia rajin melakukan puasa, dia akan masuk ke pintu surga yang namanya pintu apa? Hah? Royan. Pintu surga yang khusus dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa, yaitu bab Royan. Yang dimana bab di sini, pintu di sini yang masuk adalah orang-orang yang rajin berpuasa. Nah, itu juga keutamaan dari orang-orang yang melaksanakan puasa. Qala rahimahullah taala, kita baca hadis yang pertama dari puasa-puasa sunnah. An Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن صوم يوم عرفة قال يكفر السنة الماضية والباكية، وسئل عن صيام يوم عاشوراء قال يكفر السنة الماضية، وسئل عن صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه. رواه المسلم. Dari Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ditanya tentang ansaumi yaumi Arafah, puasa Arafah. Kemudian dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yukaffiru sanah al-madhiyah wal baqiyah. Itu bisa menghapus dosa satu tahun yang sebelumnya dan satu tahun yang akan datang. Wasu'ila an siyami yaumi Asyura. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa Asyura. Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yukaffiru sanah al-madhiyah. Bahwa puasa Asyura itu bisa menghapus dosa satu tahun yang sebelumnya, yang telah lalu. Wasuila an shaumi yaumi itsnain. Kemudian Nabi SAW ditanya tentang puasa hari Senin. Qala dzaka yaumun ulidtu fihi. Itu adalah merupakan di mana hari ulidtu fihi, saya dilahirkan. Wa bu'itsu fihi, dan saya dibangkitkan. Au unzila alayya fihi, dan juga turun kepada Al-Quran. Rawahu Muslim. Dalam hadis Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu, di sini akan disebutkan puasa-puasa yang sunnah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh salah satu sahabatnya tentang puasa Arafah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab bisa menghapus dosa satu tahun yang telah lalu dan setelah setelahnya akan datang. Di sini kita akan membahas satu persatu dari hadis-hadis Qatadah. Yang pertama yaitu puasa Arafah. Puasa Arafah hukumnya adalah sunnah. Dan puasa Arafah yaitu tanggal 9 dari bulan Dzulhijjah. Ini mana orang-orang ketika wukuf di Arafah maka disunnahkan orang-orang yang khilaf di antara para ulama apakah mereka diperbolehkan untuk berpuasa wukuf di Arafah atau tidak, itu ada pembahasan khusus. Ada yang mengatakan diperbolehkan, disunnahkan, ada yang mengatakan tidak disunnahkan. Disunnahkan yaitu orang-orang yang tidak wukuf di Arafah. Nah, nanti ada pembahasan khusus. Puasa Arafah yaitu tanggal 9 Dzulhijjah dan keutamaannya sebagaimana dalam hadis disebutkan yukafiru sanah al-madhiyah wal baqiyah, yaitu bisa menghapus dosa satu tahun yang telah lalu dan satu tahun yang akan datang. Ini keutamaan dalam melaksanakan puasa Arafah. Dan yang dihapus di sini sebagaimana pendapat jumhur ulama yaitu hanya dosa-dosa kecil. Hanya dosa-dosa kecil. Sedangkan dosa besar yahtajila taubah. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti zina, maka riba atau yang lainnya dosa-dosa besar, maka di situ labudda min taubah. Dan yang dimaksud di sini juga kafir sana al-madhiyah wal-baqiyah, yaitu khusus dosa-dosa kecil. Sebagaimana pendapat dari jumhur ulama. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW ditanya tentang puasa Asyura. Kemudian beliau menjawab, yukafiru sana al-madhiyah. Puasa Asyura itu bisa menghapus dosa satu tahun yang telah lalu. Ini keutamaan dalam melaksanakan puasa Asyura, yaitu bisa menghapus dosa satu tahun yang telah lalu. Dan Asyura di sini yaitu tanggal 10 dari bulan Muharram. Tanggal 10 dari bulan Muharram. Dan puasa Asyura itu dilakukan juga oleh orang-orang Yahudi. Hal ini sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke kota Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat orang-orang Yahud berpuasa. Puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Kemudian Nabi mengatakan kepada orang-orang Yahud, "Ma hadzal yawm alladhi tasumunahu?" Apa hari ini yang kau telah berpuasa dalamnya? Faqalu, kemudian orang-orang Yahud mereka mengatakan, "Hadza yawmun 'adzim." Ini adalah merupakan hari yang agung. Anjallahu fi Musa wa qaumuhu wa gharraqa Fir'aun wa qaumuhu. Yang dimana hari Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam dengan kaumnya. Dan juga merupakan hari yang dimana Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Fir'aun bersama kaumnya. Fasama Musa syukran wa nahnu nasumuhu. Dan Musa alaihissalatu wassalam berpuasa dalam rangka syukran, dalam rangka mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, dan kami pun berpuasa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Fa nahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang-orang Yahud, "Fa nahnu, dan kami ahaq, lebih berhak. Wa aula, dan lebih utama. Bi Musa minkum, kepada Musa daripada kalian." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berpuasa, wa amara bi siyamihi, memerintahkan kepada para sahabatnya untuk berpuasa. Hadis muttafaqun alaih. Ini merupakan dalil menunjukkan bahwa orang-orang Yahud berpuasa. Dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang-orang Yahud berpuasa. Dan Nabi sallallahu alaihi wa sallam ingin menyelisihi mereka. Dan Nabi mengatakan pada para sahabatnya, "Fa idza kana al-'aam al-muqbil, insyaallah sumna al-yawm at-tasi'." Maka kita akan berpuasa tanggal 9. Nanti tahun depan kami mengatakan, insyaallah sumna yaumat tasi', kita akan berpuasa tanggal 9. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam belum sampai ke tahun depan, beliau meninggal. Nah, dalam riwayat sebutkan, "Lain baqitu ila qabil la asumman at-tasi'." Kalau masih, yakni kita akan mendapatkan tahun depan, saya akan berpuasa tanggal 9. Ini dalil menunjukkan bahwa disunnahkan pula seseorang untuk berpuasa Tasu'a. Tasu'a dari kata tis'ah. Asyur dari kata asyara. Ini tanggal 9 dari bulan Muharram. Dan hikmah dari melaksanakan puasa Tasu'a tanggal 9-nya untuk menyelisih dari orang-orang Yahudi, yang dimana mereka berpuasa tanggal 10 Asyura, sehingga disunnahkan untuk berpuasa 9 dan 10. Bahkan Ibn Abbas mengatakan, "Sumut tasi', secara mukhuf, sumut tasi' wal asyir wa khalifil Yahud, dan selisihlah orang-orang Yahud." Nah, di sana terdapat riwayat yang lain, yaitu yang menyebutkan berpuasa sebelumnya atau berpuasa setelahnya, akan tetapi sanad ini lemah. Nah, sanad yang mahfud, sanad yang betul, yaitu sanad yang sebagaimana tadi kita sebutkan, "Sumut tasi' wal asyir khaliful Yahud." Nah, sehingga disunahkan seseorang untuk berpuasa tanggal 9. Apakah seorang diperbolehkan hanya berpuasa tanggal 10 saja? Marasih boleh, perbolehkan. Kan tapi lebih utama dia berpuasa tanggal 9 dan tanggal 10. Itu lebih utama untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa sallam ditanya tentang puasa hari Senin. Beliau menjawab, "Itulah merupakan hari yang dimana wulidtu fihi, saya dilahirkan. Wa bu'ithtu fihi, dan saya dibangkitkan. Au unzila alaiya fihi, atau yang dimana itu merupakan hari Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran." Dan dalam hadis ini, ini dalil menunjukkan tentang keutamaan berpuasa hari Senin. Dan di sana terdapat dalam hadis yang lain, dalam hadis Usamah bin Zaid, yang dimana berpuasa Senin dan Kamis. Dalam hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa sallam mengatakan, "Zalika yawman tu'radu fihi ma'amal 'ala rabbil 'alamin." Nabi sallallahu alaihi wa sallam mengatakan bahwa dua hari itu, yaitu hari Senin juga hari Kamis, adalah merupakan dua hari yang dimana amalan seseorang itu dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana shaim." Dan aku menginginkan bahwa amalanku itu dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan aku dalam keadaan berpuasa. Naam. Sehingga ini juga merupakan keutamaan berpuasa hari Senin dan juga hari Kamis. Hari Senin dan juga hari Kamis. Naam. Qala rahimahullahu ta'ala. An Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shoma Ramadan thumma atba'a sittan min Syawal kana tasyami ad-dahr. Rawahu Muslim. Dari Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari dari bulan Syawal kana tasyami ad-dahr, sama dia seperti berpuasa ad-dahr. Berpuasa itu ad-dahr itu berpuasa setahun penuh. Rawahul Muslim. Hadis ini hadis tentang keutamaan puasa 6 hari dari bulan Syawal. 6 berpuasa sita min Syawal hukumnya adalah sunnah. Dan keutamaannya di sini disebutkan karena kasihan bidah seperti seseorang berpuasa 1 tahun penuh. Ini keutamaan dalam melaksanakan puasa sita min Syawal. Dan afdal seseorangnya untuk berpuasa langsung berpuasa yakni mutatabi'an tanpa diselingi. Kenapa afdal? Karena ini lebih mudah. Dan juga afdalnya seseorang yaitu berpuasa ketika tanggal 1 Syawal, di situ dilarang seorang untuk berpuasa, tanggal 2-nya afdal seseorang untuk berpuasa sitan Syawal. Kenapa? Karena lebih mudah. Karena masih ada hawa-hawa puasanya, yang dimana dia sudah terbiasa puasa. Nah, ketika pada bulan Ramadan berpuasa 1 bulan penuh, kemudian tanggal 2 Syawal dia berpuasa sunnah sita min Syawal, sehingga lebih mudah. Dan afdalnya mutatabi'an, terus langsung. Kenapa? Sama lebih mudah. Nah, dan juga diperbolehkan seseorangnya untuk memisahkan, misalkan puasa tanggal 2 kemudian puasa lagi tanggal 6 misalkan Syawal, kemudian besok harinya tidak puasa lagi, kemudian besok harinya puasa lagi. Wahada jaris, itu juga diperbolehkan, akan tapi afdalnya langsung. Kenapa? Tadi lebih mudah, sehingga hawa-hawa puasanya masih sudah terbiasa. Nah, kemudian afdalnya seseorang yaitu ketika dia punya puasa, hutang puasa Ramadan, alangkah baiknya dia bayar dulu, walaupun di situ waktunya panjang. Nah, boleh seseorang mengqadanya pada bulan selain bulan Syawal, boleh, jais. Akan tetapi alangkah baiknya seseorang yang dimana dia punya hutang puasa untuk bersegera membayarnya. Karena dalam hadis disebutkan bahwa Nabi SAW mengatakan man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa Ramadan. Sehingga seseorang yang masih punya hutang satu pekan atau dua pekan dia safar sakit, ataupun dia wanita yang mengalami masa haidnya, sehingga dalam hadis disebutkan man shoma ramadan, kemudian diikuti lam mahrija bulan syawal, sehingga orang yang berpuasa pada bulan ramadan hanya setengahnya misalkan, sisanya dikarenakan sakit, maka disebutkan tidak berpuasa satu bulan penuh, tapi ba'du ramadan, sebagian bulan ramadan, sehingga alangkah baiknya dia bayar dulu puasanya sehingga dia lebih cepat untuk menunaikan hutangnya, kemudian setelah itu membayar, kemudian setelah itu berpuasa sitta min syawal. Nah, berpuasa 6 hari dari bulan syawal. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, baik, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Kita teruskan lagi insyaallah ta'ala pada pertemuan berikutnya. Subhanakallah bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.